Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara maksud yang sangat besar diturunkannya syariat Islam, di antara keindahan agama Islam dan maksud yang mulia adalah Allah jalla wa ala dengan agama Islam ini menjaga lima perkara penting, perkara doruri atas manusia. Lima perkara tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang dijaga dengan syariat Islam adalah ad-din, agama yang pertama. Yang kedua, an-nafas, jiwa. Yang ketiga, an-nasl, keturunan, kehormatan. Kemudian al-mal, yang keempat. Kemudian juga al-aql, akal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Barang siapa yang memperhatikan syariat yang mulia ini, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, semuanya menjaga lima perkara daruri, lima perkara penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ketika seorang berpegang teguh dengan syariat Islam, maka akan terjaga lima perkara ini. Akan tetapi ketika seorang meninggalkan larangan-larangan Islam dan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan, maka akan rusak dan akan hilang lima perkara ini pada diri manusia dan tidak terjaga atas mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan ketika kita perhatikan dosa-dosa besar, ketika kita memperhatikan dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dilarang oleh Allah jalla wa ala dan rasulnya, maka kita mendapatkan dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala adalah karena dosa-dosa tersebut menjadi sebab tidak terjaganya lima perkara ini. Berkata Al-Imam Syatibi rahimahullah, Al-Imam Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam mengatakan, innal kabaira munhasiratun fil ikhlali bidharuriyati al-mu'tabarah fi kulli millatin wahiyad dinu wan nafsu wal naslu wal aql wal mal. Demikian kata Imam Syatibi rahimahullah. Sesungguhnya dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah jalla wa ala, ternyata ketika diperhatikan sebabnya adalah karena dengan dosa-dosa besar tersebut tidak terjaga lima perkara ini, yaitu agama, kemudian an-nafas, jiwa, kemudian akal, kehormatan, dan juga harta. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Yang pertama yang dijaga oleh syariat Islam ini, yang paling besarnya adalah agama. Iya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala mensyariatkan jihad fisabilillah. Mensyariatkan jihad fisabilillah untuk menjaga agama yang mulia ini. Untuk menyebarkan agama yang mulia ini. Dengan berbagai macam bentuknya tentunya. Jihad fisabilillah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berupa peperangan-peperangan yang penuh dengan rahmah. Jihad fisabilillah yang penuh dengan aturan-aturan yang sangat indah. Perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, dan seterusnya dari peperangan, dari jihad yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak lain adalah karena untuk menjaga agama yang mulia ini, untuk menyebarkan agama yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Padahal dengan peperangan itu mungkin jiwa akan hilang, mungkin harta juga akan terkorbankan. Namun karena agama adalah rasul mal, inti dari segala sesuatu, maka agama Islam menjaga agama yang mulia ini dengan disyaratkannya jihad fisabilillah, dan juga diharamkan perkara-perkara yang merusak agama seperti asyirku billahi azza wajal, syirik kepada Allah jalla wa'ala dengan segala bentuknya dan segala pembatal-pembatal keislaman. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini yang pertama dari perkara yang dijaga oleh agama Islam. Kemudian yang kedua, yang dijaga oleh syariat Islam adalah an-nafsu, jiwa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah jalla wa'ala mengharamkan qatlu an-nafs, mengharamkan membunuh diri atau membunuh orang lain. Dalam hadis yang sahih ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang dosa-dosa besar, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan termasuk dosa besar adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mulia, agama yang menjaga jiwa-jiwa manusia, dan disyariatkan pula al-qisas. Apa maksud disyariatkan qisas? Qisas di antara syariatnya adalah untuk menjaga jiwa manusia. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab." Dan sungguh bagi kalian ada kehidupan dengan ditegakkannya qisas. Ya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ketika seorang membunuh, maka hukumannya adalah bunuh. Tentunya yang membunuh dan menegakkan syariat qisas adalah pemerintah, bukan individu-individu. Iya, dengan disyariatkannya qisas, dengan ditegakkannya qisas, maka akan terjaga jiwa-jiwa manusia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang dijaga oleh syariat Islam ini adalah an-nasl. An-nasl, garis keturunan. Betapa indahnya syariat Islam ini. Syariat Islam menjaga kehormatan, menjaga garis keturunan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam ini mensyariatkan kita untuk menikah dengan nikah yang syar'i, dengan segala aturan-aturannya. Ditetapkan adanya mahrim, orang-orang yang diharamkan, dan ada orang-orang yang dihalalkan untuk dinikahi. Iya, untuk apa ma'asyiral muslimin? Untuk menjaga garis keturunan, untuk menjaga kehormatan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikian pula dalam syariat Islam ditetapkan adanya masa iddah. Masa iddah, ketika seorang wanita meninggal atau ditinggal oleh suaminya. Ketika seorang suami meninggal, maka masa iddah bagi istrinya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ketika seorang suaminya meninggal dalam keadaan dia mungkin hamil misalnya, maka ketika seorang wanita hamil kemudian dia bercerai dengan suaminya, atau kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya. Untuk apa itu ma'asyiral muslimin? Disyariatkannya adanya masa iddah adalah agar betul-betul rahim itu bersih, agar betul-betul rahim itu bersih, sehingga terjaga nasab, terjaga nasal. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Oleh karena itu juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, diharamkan oleh Allah jalla wa'ala az-zina. Diharamkan oleh Allah jalla wa'ala zina. Karena dengan zina itu akan hancur kehormatan manusia dan akan rusak garis keturunan manusia. Diharamkan pula segala jalan-jalan yang mengantarkan kepada zina. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati kepada zina. Maka perkara-perkara yang mendekati kepada zina, jalan-jalan yang mengantarkan kepada zina, seperti melihat kepada sesuatu yang diharamkan, atau berkhalwah, berduaan dengan wanita yang bukan mahram, atau perkara-perkara yang semisal dengan itu, bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram, diharamkan oleh Allah jalla wa'ala. Maksudnya adalah untuk menjaga kehormatan, menjaga garis keturunan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Inilah perkara yang ketiga yang dijaga oleh agama Islam yang mulia ini. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang dijaga oleh Allah jalla wa'ala adalah akal. Akal manusia adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan akal itu manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Dengan akal itu manusia bisa melihat syariat, bisa melihat syariat, bisa melihat keindahan syariat ketika akal itu baik, ketika akal itu bersih. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dengan akal pula Allah jalla wa'ala menjadikan manusia sebagai makhluk yang mukallaf. Menjadi makhluk yang mukallaf. Ketika akal itu tidak ada, maka dicabut taklif atas manusia. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, rufi'atul aqlamu an thalas. Kolam, pena diangkat atas tiga golongan. Di antara tiga golongan itu adalah al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia sadar. Iya. Ketika orang gila hilang akal darinya, maka tidak ada beban syariat atas mereka. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Karena akal adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada manusia, maka Islam datang untuk menjaga akal-akal manusia. Di antara yang menunjukkan bahwasanya agama Islam menjaga akal manusia, Allah Jalla wa Ala mengharamkan kita untuk meminum atau memakan perkara-perkara yang memabukkan, al-khamru. Diharamkan atas umat manusia al-khamr dengan segala macam bentuknya. Karena dengan khamr itu akan hilang akal manusia, akan rusak akal manusia. Betapa indahnya syariat yang mulia ini. Dan orang-orang yang meminum khamr ditegakkan atas mereka hukuman, yaitu cambuk. Dan mereka mendapatkan laknat dari Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini beberapa perkara yang menunjukkan betapa indahnya syariat yang mulia ini. Syariat Islam adalah syariat yang agung. Syariat Islam adalah syariat yang menjaga daruriyat, perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang sangat pokok dalam kehidupan manusia. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Perkara yang kelima yang dijaga oleh syariat Islam adalah al-mal, harta. Allah Jalla wa'ala menjadikan manusia tidak bisa lepas dari harta. Yakni harta adalah bagian yang manusia meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala dengan harta ini untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah jadikan harta sebagai perhiasan dunia. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunia. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Maka Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk menggunakan harta sebaik-baiknya. Agar terjaga harta itu. Digunakan untuk perkara-perkara yang Allah ridhoi. Diperintahkan untuk kita mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan berupa az-zakat wa sadaqah. Dan sungguh dengan zakat yang dikeluarkan, dengan sadaqah yang dikeluarkan, Allah menjanjikan untuk menjaga harta-harta mereka. Justru dengan seorang menahan zakatnya, dengan menahan sedekahnya menjadi sebab kebinasaan harta. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, di antara tugas malaikat-malaikat Allah Jalla wa Ala, ada malaikat-malaikat yang setiap pagi berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasalam. Ada malaikat yang setiap pagi berdoa, ya Allah, berikanlah orang yang mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya khalafan, ganti. Ganti yang lebih baik tentunya dari Allah Jalla wa'ala. Wa'a'ti mumsikan talafan. Dan berikanlah orang-orang yang menahan hartanya untuk dia keluarkan dari apa yang wajib untuk dikeluarkan. Diganti dengan talaf, kebinasaan, kerusakan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tidaklah Allah syariatkan zakat kecuali untuk menjaga harta-harta manusia. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Diharamkan atas kita perkara-perkara yang itu merusak harta kita dan harta manusia. Seperti diantaranya, mengambil harta dengan cara yang haram. Al-riba, al-ghish, riba, penipuan. Perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan juga Allah Jalla wa'ala mengharamkan atas kita mencuri. Dan mencuri adalah termasuk dosa yang sangat besar. Dan hukuman bagi orang yang mencuri adalah dipotong tangan mereka. Iya, tidak lain ma'asyiral muslimin ditegakkan hukum ini dan dinyatakan sebagai dosa besar. Kecuali karena untuk menjaga harta-harta manusia. Suatu saat ada seorang wanita mahzumiyah, seorang wanita bangsawan dari kalangan Quraisy mencuri pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang wanita bangsawan mencuri. Oleh karena itu orang-orang Quraisy merasa bersedih, merasa kenapa ada seorang bangsawan yang mencuri? Perkara yang memalukan. Oleh karena itu ada di antara mereka yang mengusulkan bagaimana kalau ada yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk mengurungkan hukum ini, untuk menurunkan hukum ini, untuk tidak ditegakkan hukuman potong tangan atas wanita bangsawan ini. Mereka kemudian meminta tolong kepada Usamah, kepada Usamah ibn Zaid, untuk datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, karena mereka memandang Usamah adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Namun ketika Usamah ibn Zaid datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan keinginan itu, justru Nabi alaihi salatu wasalam murka dengan kemurkaan yang sangat. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan yang maknanya, sungguh orang-orang terdahulu, orang-orang sebelum kalian binasa karena ketika ada orang-orang bangsawan melakukan perbuatan-perbuatan dosa, mereka tidak menegakkan hukuman atas mereka. Namun ketika yang melakukan adalah orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kehormatan, tidak memiliki jabatan, mereka tegakkan had atas mereka. Sungguh demi Allah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, waimullah, demi Allah, seandainya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha, sungguh seandainya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mencuri, maka aku, yakni bapak beliau, bapak Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah SAW sendiri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Fatimah tidak mungkin akan mencuri, Fatimah tidak mungkin akan melakukan dosa-dosa yang seperti itu. Namun tidak lain, Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan yang seperti itu untuk menekankan bahwasanya harta adalah perkara yang sangat dimuliakan, yakni dihormati oleh Islam ini. Harta orang lain tidak boleh kita ambil. Harta orang lain tidak boleh kita ambil kecuali dengan cara yang baik, dengan jual beli yang penuh dengan keridhaan, bukan dengan riba, bukan dengan pencurian, bukan dengan penipuan. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Betapa indahnya agama yang mulia ini. Agama Islam adalah agama yang barang siapa berpegang teguh dengannya, maka akan terjaga agamanya, akan terjaga jiwanya, akan terjaga kehormatan dan garis keturunannya, akan terjaga akalnya, dan akan terjaga hartanya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kepada kita semuanya al-barakah, kebaikan fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.